ayat 102. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sihir secara bahasa artinya adalah ibaratun 'anisyai al-khafi. Kata atau ungkapan sesuatu yang tersembunyi. Ungkapan sesuatu yang tersembunyi. Para ulama mengatakan ma khafiya wa latufa sababuh. Sesuatu yang tersembunyi dan lembut sebabnya. Itu sihir. Sesuatu yang tersembunyi dan lembut sebabnya. Dari kata as-sihir juga diambil dari kata-kata as-sahar. As-sihir pakai sinnya berharokat kasrah, maka kata-kata as-sahar sinnya berharokat fathah. Dan as-sahar adalah akhir malam. Karena di siang hari tersembunyi. Kemudian di malam hari nampak dengan jelas. Di siang hari tersembunyi. Kemudian di malam hari nampak dengan jelas. Sihir, kalau dilihat apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul, dibagi menjadi dua. Sihir yang disebut dengan hakiki, sihir hakiki. Dan yang kedua, sihir yang disebut dengan takhayyuli, takhayyuli atau khayalan. Yang pertama hakiki, yang kedua takhayyuli atau khayalan. Yang hakiki adalah perbuatan sihir yang berupa atau perbuatan sihir yang mempengaruhi pada badan, hati, pada badan dan hati, memberikan pengaruh pada badan dengan penyakit, dengan kematian, dan memberikan pengaruh pada hati dengan pikiran-pikiran. Pikiran kebencian, pikiran kecintaan, pikiran ingin bersatu, atau pikiran ingin berpisah. Ini disebut dengan sihir hakiki. Adapun sihir takhayyuli atau khayalan, yaitu sihir yang memberikan pengaruh pada pandangan mata. Pandangan mata, pada penglihatan, kasat mata. Sehingga matanya membuat sesuatu, melihat sesuatu yang berbeda dari aslinya. Ini disebut dengan sihir takhayyuli. Jadi sihir ada dua, sihir hakiki. Yaitu perbuatan sihir yang memberikan pengaruh pada badan atau pada hati. Yang memberikan pengaruh pada badan seperti memberikan pengaruh pada penyakit di badan tersebut atau kematian di badan tersebut ataupun kerusakan pada badan tersebut. Dan memberikan pengaruh pada hati seperti memasukkan ke dalam hati pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan. Perasaan cinta, perasaan benci, perasaan ingin bersatu, ingin berpisah, perasaan ingin mencintai, ingin membenci. Ini ada pada sihir hakiki. Di sana ada sihir takhayyuli, yaitu mata dan penglihatan dihayalkan melihat sesuatu yang berbeda dengan hakikatnya. Disebut dengan takhayul. Jadi takhayuli itu lebih condong kepada penglihatan mata. Lebih condong kepada penglihatan mata. Baik. Contoh di dalam Al-Quran dari sihir hakiki. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dari Rabb yang memiliki waktu falak, dari keburukan apa yang ia ciptakan, dan dari keburukan waktu malam jika meliputi, dan dari keburukan wanita-wanita, wanita-wanita tukang sihir yang meniup di buhul-buhul. Kata-kata wanita-wanita yang meniup di buhul-buhul, inilah yang disebut dengan sihir hakiki. Dia tiupkan jampi-jampi pada buhul-buhul tersebut untuk memberikan pengaruh buruk kepada orang-orang yang merupakan objek yang ia ingin sihir. Ini yang disebut dengan sihir hakiki. Dan itu yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, suhiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kena sihir. Kemudian annahu yaf'alu syai wa huwa lam yaf'alhu. Disihirkan kepada beliau yaitu pengaruh buruk. Pengaruh buruk bahwa beliau dikacaukan pikirannya. Pikirannya yaitu beliau mengira sudah mengerjakannya padahal belum mengerjakannya. Dikacaukan pikirannya. Ini salah satu contoh daripada sihir hakiki. Adapun sihir, salah satu contoh dari sihir takhayyuli ataupun khayalan, yaitu sihir yang terjadi pada Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya, yang dilakukan oleh tukang sihir Fir'aun. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 116. Falamma alqau saharu a'yunan nas. Ketika mereka, tukang sihir Fir'aun tersebut, melemparkan tongkat-tongkatnya, maka mereka menyihir mata-mata manusia. Lihat di sini, mata-mata manusia. Ini yang disebutkan dengan sihir khayalan. Mereka membuat dengan penglihatan tersebut, orang yang melihatnya jadi takut. Karena dihayalkan sesuatu berbeda dengan aslinya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 116. Wastarhabuhum waja'u bisihrin 'azim. Dan mereka membuat takut penduduk ataupun pengikut dari Fir'aun, dan mereka datang dengan sihir yang besar. Sihir yang besar itu khayalan yang besar. Kata-kata khayalan diambil dari surat Thaha ayat 66. Kata-kata khayalan, sihir khayalan diambil dari surat Thaha ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza hibaluhum wa 'asiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a." Artinya, maka pada saat itu tali-tali mereka, tongkat-tongkat mereka dihayalkan kepada Musa alaihi salam. Dari sihir mereka bahwasanya tongkat itu bergerak. Dihayalkan kepada Nabi Musa bahwa tongkat, tali-tali tersebut bergerak, kemudian berjalan, padahal dia di dalam hakikatnya tidak bergerak dan tidak berjalan. Ini yang disebut dengan sihir khayalan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, semua sihir yang berbentuk khayalan masuk ke dalam hal ini. Seperti dihayalkan seseorang makan apel, padahal yang dimakan bawang bombay. ya, seperti dihayalkan kepada seseorang jam 1 padahal sudah jam 2. Saya pernah waktu itu Syekh dari Bangladesh, waktu kita masih di Damam, bercerita bahwa ada orang tukang sihir, dia mengelabui manusia, satu lapangan dia kelabui. Waktu itu janjiannya jam sekitar jam 10. Ternyata dia sampai siang belum datang. Maka kemudian orang-orang marah. Maka dia katakan, saya tepat waktu, kalian saja yang salah melihat jam. Maka pada saat itu disuruh semuanya melihat jam. Ternyata tepat jam 10. Satu lapangan bola, satu stadion bola, dia sihir. Yuqayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dihayalkan kepada mereka dari sihir mereka bahwa tali-tali dan tongkat-tongkat tersebut bergerak, padahal tidak bergerak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sihir berbeda dengan mukjizat. Kalau sihir bisa dipelajari, bisa dipelajari, dan itu perbuatan manusia. Sedangkan mukjizat adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada seorang nabi untuk menantang lawan-lawan dakwahnya. Untuk menantang lawan-lawan dakwahnya. Dua-duanya dilihat dari sisi sihir adalah khawariq. Mukjizat juga khawariq. Khawariq artinya sihir adalah keadaan yang luar biasa. Kemudian mukjizat juga keadaan yang luar biasa. Tetapi sihir keadaan luar biasa bagi manusia, bagi syaitan, dari syaitan, dan mukjizat keadaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang mukjizat dalam surat Al-Ankabut ayat 50. Wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Qul innamal ayatu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin. Mereka mengucapkan, kalau seandainya tidak kami turunkan atasnya tanda-tanda kekuasaan kami, kekuasaan dari Rabb-nya. Katakanlah, sesungguhnya, jadi orang-orang kafir mengatakan, laula unzila alaihi ayatun min rabb. Coba kamu turunkan tanda kekuasaan. Coba kamu turunkan tanda kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Maka Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "innamal ayatu 'indallah." Sesungguhnya tanda-tanda kekuasaan itu di sisi Allah. "Wa innama ana nadhirum mubin." Sesungguhnya aku hanya memberikan peringatan yang nyata. Ini menunjukkan bahwa mukjizat dari sisi Allah. Tidak bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkannya. Akan tetapi sihir adalah perbuatan manusia, bisa dipelajari, ya, bisa dipelajari. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ketika tukang sihir Firaun memperlihatkan maksud saya sihirnya kepada orang-orang, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qulna la takhaf innaka antal a'la." Artinya kami katakan, janganlah engkau takut wahai Musa, sesungguhnya engkau yang akan menang. Ya, engkau yang akan menang. "Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana." Wahai Musa, apa yang tongkat yang ada di tangan kananmu, lemparkan. Maka akan memberhentikan apa yang mereka perbuat. akan memberhentikan apa yang mereka perbuat. Baik. Pada saat itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah mukjizat. Ular besar. Tukang sihir Fir'aun tahu itu bukan sihir seperti yang kita buat. Paham maksud saya? Ya. Dia tahu ini bukan sihir yang kita buat ini. Makanya setelah itu mereka langsung beriman. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Para tukang sihir langsung sujud. Qalu amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabb semesta alam, Rabbnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Surat Al-A'raf ayat 120 sampai 122. Lihat. Ini menunjukkan bahwa mukjizat itu dari Allah. Karena tidak mungkin manusia membuat seperti itu. Makanya tukang sihir kan faham. Oh ini kalau sihir sama kita, wah ini biasa. Tukang sihir faham dia. Makanya mereka cepat sekali beriman. Karena dia faham ini bukan sihir. Ya, ini mukjizat. Makanya Fir'aun pada saat itu marah sekali. Ya. Marah sekali. Kenapa kalian beriman tanpa seizinku? Kata Fir'aun. Karena Fir'aun tidak faham bahwa itu benar-benar mukjizat. Jadi beberapa perbedaan antara mukjizat dengan sihir. Mukjizat datang dari Allah. Sihir datang dari syaitan. Mukjizat tujuannya adalah menantang musuh-musuh Allah. Sihir tujuannya adalah melakukan kerusakan di atas muka bumi. Itu sihir. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, penulis menyebutkan di sini ayat. Ayat yaitu 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Artinya, tidaklah keduanya mengajarkan seseorang hingga mengatakan hanya saja kami adalah ujian, maka janganlah engkau kafir. Sekarang kita membicarakan kalau sudah paham tentang sihir tadi, kita membicarakan kenapa sihir dikategorikan sebagai kekufuran. Kenapa sihir dikategorikan sebagai kekufuran. Ayat ini 102 yang disebutkan oleh penulis dalam buku terjemahan Antum, itu akan jelas kalau seandainya kita baca ayat secara lengkap, secara sempurna. Lihat, Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَاتَّبَعُوا مَا تَطْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Manusia, ini perhatikan, ini ada ceritanya. Manusia mengikuti, ini anggap manusia, mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan pada kerajaan Nabi Sulaiman. Atau atas kerajaan Nabi Sulaiman. Apa maksudnya? Jadi begini. Syaitan itu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal, syaitan itu membisikkan kepada manusia bahwa di bawah singgasananya Nabi Sulaiman ada sihir. Di bawah singgasananya Nabi Sulaiman ada sihir. Dan yang meletakkan sihir itu adalah syaitan. Dan mereka manusia mengikutinya. Dikira itu dari Nabi Sulaiman. Lihat, liciknya syaitan. Dan memang perbuatan sihir itu licik. Buruk, menghancurkan keluarga, menghancurkan manusia, dan semisalnya. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. Makanya Allah kemudian mengatakan, Sulaiman tidak kafir. Dia tidak bukan beliau yang membuat sihir tersebut. Nah ini salah satu dalil dari ayat ini, satu dalil bahwa sihir adalah kekafiran. Karena Allah mengatakan, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Sulaiman tidak kafir, tetapi syaitan-syaitanlah yang berlaku kekufuran. Yaitu syaitan-syaitanlah yang apa? Melakukan perbuatan sihir. Ini satu. Yang kedua tadi, walakinna syayatina kafaru. Ini dua. Yang menunjukkan sihir itu kekufuran. Akan tetapi syaitanlah kafir. Yang melakukan perbuatan sihir itu adalah syaitan. Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Ya, mengajarkan kepada manusia sihir. Yang ketiga, kenapa sihir dikategorikan sebagai kekufuran? Dilihat dari surat Al-Baqarah ayat 102. Yang ketiga adalah wama unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa saja yang diturunkan atas dua malaikat di negeri Babil, Harut dan Marut. Wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Nah, ini ayatnya yang dibawakan oleh penulis. Yaitu tidaklah keduanya mengajarkan, tidaklah keduanya, maksudnya tidaklah dua malaikat itu, yaitu siapa, Harut dan Marut, mengajarkan seseorang hingga mengatakan, hanya saja kami adalah ujian bagi kalian. Kami ini ujian. Kalian mau belajar, kami ini ujian. Maka janganlah kalian kafir. Nah, di situ yang ketiga. Kenapa sihir disebut kekufuran? Karena di situ ada ketiga. Janganlah kalian kafir. Kemudian, yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Lanjutan ayatnya. Jadi, dalam ayat 102 yang panjang ini, ada penunjukan-penunjukan bahwa sihir itu kekufuran. Ada penunjukan-penunjukan bahwa sihir itu kekufuran. Makanya saya katakan, lebih baik antum baca surat Al-Baqarah ayat 102, itu kita akan tahu, oh letak sihir kufur di sini. Letak sihir kekufurannya di sini. Ini kita sudah tiga bahas. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Saya artikan, maka akhirnya manusia belajar dari dua malaikat tersebut, Harut dan Marut. Sihir yang bisa memisahkan antara suami istri. Sihir yang bisa memisahkan antara suami istri. Ini tercela sekali. Memisahkan antara suami istri. Pokoknya semua perbuatan yang bisa memisahkan antara suami istri itu sangat tercela. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mensyariatkan poligami, maka tidak akan mungkin dengan syariat itu memisahkan suami istri jika caranya benar. Tuhan antum harus ingat baik-baik, terutama yang ingin berpoligami. Tidak akan memisahkan suami istri, karena itu syariat Allah yang agung. Mustahil Allah merusak keluarga dengan syariat tersebut, terutama dengan cara yang benar. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dia melakukan syariat ini, tentunya mengurus satu orang lebih banyak pahalanya. Mengurus satu orang tentunya berbeda dengan mengurus dua orang, tiga orang, empat orang. Dan lebih banyak pahalanya. Asalkan dia bisa adil. Nah, siapa yang akun? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka saya ulangi, siapa saja yang bisa, apa saja yang merusak hubungan suami istri, maka ini sangat perbuatan tercela. Dan itu salah satu target operasi iblis, mengganggu manusia. Dan saya juga pesan kepada para perempuan yang suaminya ingin berpoligami, maka belum lagi, langsung silahkan aja sih. Buka pulang. Ya, maka pada saat itu bersabarlah. Suamimu bukan mengerjakan maksiat. Suamimu sedang ingin mencari pahala yang lebih banyak. Para perempuan mengatakan, pahala lain banyak, cari aja gini yang lain. Ulun handak nang ini, Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dakwah salafiyah, dakwah sunnah, itu mengajak orang kepada sunnah dan mengajak orang kepada ajaran yang benar dipahami oleh para salafus saleh. Kita bukan dakwah perasaan, dibangun di atas perasaan, tetapi dakwah yang dibangun di atas dalil. Saya pernah berbicara dengan Ustaz Mu'ti Ali. Demi Allah, waktu itu saya kalah ngomong. Beliau mengatakan, ayo Ustaz, kapan poligami? Saya bilang, takut. Takut menyakiti perasaan wanita yang saya sayangi. Beliau langsung mengatakan, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyakiti orang. Lihat. Dakwah salaf senantiasa dikembalikan kepada dalil. Makanya pada pertemuan sebelumnya di Masjid Baitul Hikmah saya katakan ada sebab-sebab syar'i dan ada sebab-sebab yang tidak syar'i. Ini kenapa ke poligami kita larinya? Kita kembali ke permasalahan kita. Ayo jaga Saifulai. Pian mudahulugin. Wa yata'allamu ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Kemudian mereka belajar dari mereka. Nah, ini penting nih. Ini agar kita tidak masuk ke dalam sihir. Penting. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin afan. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Artinya mereka belajar dari keduanya, kedua malaikat tersebut. Sihir yang memisahkan antara suami istri. Sihir yang memisahkan antara suami istri. Itu salah satu ilmu paling utama diajarkan di dalam ilmu sihir. Kenapa demikian? Karena sihir adalah budak-budak syaitan. Dan syaitan, salah satu target operasinya memisahkan antara suami istri. Makanya ilmu yang paling utama diajarkan di antara tukang sihir adalah memisahkan antara suami istri. Kalau seandainya ada pesantren yang santri-santrinya diajari pelet, ya, pelet antara si fulan akhirnya tidak suka, si fulan menyihirnya, kemudian dia suka, maka ini berarti pondok pesantren tukang sihir. Nah, karena ada sebagian orang yang di pesantrennya diajari itu. Dan tidak dianggap sebagai seorang santri atau seorang ustadz atau kiai sebelum dia menguasai ilmu itu. Ilmu pelet. Oke, ini tidak benar. Kita lanjutkan. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Nah, ini yang menjadi akidah kita. Mereka tidak akan darrin, membahayakan seorang pun dengan bahaya apapun kecuali dengan izin Allah. Ini yang membuat akidah kita tidak akan pernah takut dengan sihir. Dan ini juga obat penangkal sihir yang paling mujarab. Yaitu akidah yang benar. Izin Allah subhanahu wa ta'ala. Izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Nah, ini juga ini perhatian kepada kita yang kadang-kadang tergoda untuk melakukan sihir karena mungkin problematika kehidupan. Ada orang akhirnya tergoda. Maka keyakini baik-baik. Yata'allamun ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar sihir yang membahayakan mereka dan tidak bermanfaat kepada mereka. Itu pasti. Tidak ada sihir yang mendatangkan manfaat, ya, bahkan mendatangkan bahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sihir, Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Orang yang melakukan sihir tidak akan pernah beruntung. Bagaimanapun prakteknya, enggak akan pernah beruntung. Bagaimanapun prakteknya, pasti akan buruk, rusak, dan mendatangkan ketidakmanfaatan. Pasti itu. Kemudian, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sungguh mereka mengetahui. Barang siapa yang membeli atau melakukan sihir, maka dia di akhirat tidak ada bagiannya sama sekali. Ini yang keempat. Penunjukan dalil dari surat Al-Baqarah ayat 102. Kata-kata ini atau firman ini. Sungguh mereka mengetahui kalau seandainya mereka melakukan sihir, mereka di akhirat tidak memiliki pahala apapun. Berarti kufur. Pahala apapun tidak mereka miliki. Berarti kekufuran. Min khalaqin. Khalaq artinya pahala. Qin, di situ ada tanwinnya menunjukkan kepada nakirah. Nakirah menunjukkan kepada keumuman. Artinya pahala jenis apapun tidak dimiliki oleh orang yang melakukan kesihiran di hari kiamat. Yang kelima, pada ayat yang dirahmati oleh Allah, yaitu ayat yang selanjutnya yang menunjukkan kepada kekufuran. Yaitu ayat yang ke-103. Walau annahum amanu wattaqau. Kalau seandainya mereka beriman dan bertakwa. Ini menunjukkan pelaku sihir kufur. Maka Allah mengatakan di ayat yang 103. Kalau andainya mereka beriman. Berarti sebelumnya apa? Kekufuran. Ini lima penunjukan dalil. Lima dalil yang menunjukkan. Afwan saya. Lima penunjukan dalam surat Al-Baqarah 102-103 tentang kufurnya kesihiran. Tentang kufurnya perbuatan sihir. Apa yang pertama para ikhwah? Ucapan wama kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Pemahamannya berarti bahwa pelaku sihir kufur. Itulah. Yang kedua apa? Walakinna syayatina kafaru. Tetapi syaitanlah yang kafir. Yang mengajari manusia sihir. Dua, sisi pendalilannya. Yang ketiga, yaitu dua malaikat yang ayat yang dibawakan oleh penulis. Wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan mereka kedua-duanya tidaklah mengajarkan seseorang hingga mengatakan hanya saja kami adalah ujian dari Allah. Kami hanya ujian dari Allah, maka janganlah kalian kafir. Itu yang ketiga. Yang keempat, sisi pendalilannya, mereka tidak mempunyai pahala di akhirat. Yang kelima, sisi pendalilannya pada awal surah, awal ayat 103, kalau seandainya mereka beriman. Menunjukkan bahwa sihir adalah kekufuran. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian Syekh menulis di sini, barang siapa yang mengerjakannya, ya, itu kufur, sudah, pasti, sudah. Atau ridha dengannya, meskipun dia tidak belajar, tidak mengamalkannya, tetapi dia ridha atasnya. Dia tidak mengingkarinya. Maka ini kekufuran. Ya, ini kekufuran. Belajar sihir, kekufuran. Melakukan praktek sihir, kekufuran. Ya. Dan meridhoinya, kekufuran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan karena dia kufur, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam syariat Islam dan ditunjuki oleh para salafus saleh, karena dia kekufuran dan akan merusak di bumi, kekufuran dan akan merusak di bumi, maka pada saat itu dia akan, dia wajib untuk dikisas. Agar tidak merusak di bumi, dia wajib dikisas. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haddus sahir darbatun bisif. Had, hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad menulis surat kepada gubernur-gubernurnya, "Aniqtulu kulla sahirin wa sahir." Bunuhlah setiap tukang sihir, laki-laki dan perempuan. Kemudian juga Imam Baihaqi meriwayatkan dari Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma bahwa amarat biqatli jariyah laha saharatha. Beliau memerintahkan untuk memenggal leher budak wanitanya yang mensihir beliau. Ini contoh-contoh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum memenggal leher tukang sihir. Kenapa demikian? Karena dia kekufuran, maka berlaku padanya halal darah, dan juga karena agar tidak membuat kerusakan. Baik. Bagaimana Ustaz kalau seandainya tukang sihir terbukti melakukan sihir lalu dia bertobat, apakah dimaafkan? Artinya tidak dikisos atau tidak? Maka jawabannya tetap dikisos. Karena susah untuk dipercaya taubatnya. Karena dia adalah seorang zindiq, munafik, memperlihatkan keislaman di luarnya dan menyembunyikan kekafiran. Kadang dia memperlihatkan taubatnya karena takut penggalan leher. Akan tetapi di hatinya masih ada perbuatan sihir tersebut. Maka bagaimanapun harus dibunuh. Walaupun dia benar di dalam taubatnya. Karena taubatnya itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita melihat bahwa dia melakukan sihir, maka dilakukan hukum had padanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan, apa hukum menghilangkan pengaruh sihir dengan sihir? Menghilangkan pengaruh sihir dengan sihir. Maka jawabannya adalah haram hukumnya. Karena beberapa sebab. Yang pertama, yaitu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadawaw wa la tatadawaw biharam." Berobatlah dan janganlah kalian berobat dengan yang haram. Sedangkan sihir haram. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Inna Allah lam yaj'al shifa'akum fima hurima alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat penyembuh kalian di dalam hal-hal yang diharamkan atas kalian. Dan Rasulullah SAW ketika ditanya tentang halus sihir bisihir, tentang nusrah. Nusrah itu artinya mengobati sihir dengan sihir. Maka beliau menjawab, innama hiya min amali syaitan. Janganlah kalian melakukan itu, sesungguhnya dia adalah perbuatan syaitan. Jadi seburuk apapun pengaruh sihir yang ada pada seseorang, maka tidak boleh diobati dengan sihir kembali. Bersabarlah, teruslah diruqyah, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pembatal ketujuh, ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.